Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saat berjumpa sesama saudara, berikan doa keselamatan. Salam untukmu, salam untukku, untuk kita semua Allah curahkan. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saat berpisah sesama saudara, berikan doa keselamatan. Salam untukmu, salam untukku, untuk kita semua Allah curahkan. Salam keberkahan, salam penghuni syurga yang Rasul ajarkan untuk kita amalkan. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saat berpisah sesama saudara, berikan doa keselamatan. Salam untukmu, salam untukku, untuk kita semua Allah curahkan. Salam keberkahan, salam penghuni syurga yang Rasul ajarkan untuk kita amalkan. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam.